Mitra Bisnis, dalam serial tulisan di koran internet yang bertajuk Platform Presiden 2009, Kwik Kyan Gi menyarankan agar presiden terpilih dalam pemilu 2009 mengarahkan bangsa Indonesia untuk kembali pada Undang-Undang Dasar 45 sebelum diamandemen. Menurut Kwik Kyan Gi, amandemen yang telah terjadi hanya menimbulkan kekacauan, kegaduhan, bahkan anarki di tubuh pemerintahan, dari pusat hingga daerah. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan Kwik Kyan Gi. Pak Kwik, dalam perbincangan sebelum ini, Bapak telah mengungkapkan, pada dasarnya Bapak juga melihat Undang-Undang Dasar 45 memang harus disempurnakan, seperti yang telah diamanatkan oleh Founding Father kita. Betul begitu, Pak Kwik? Betul. Tapi jangan gerusa-gerusu begitu dong. Nanti pelan-pelan, tapi jangan begini caranya. Dan siapa yang menyempurnakan anggota MPR? Siapa? Siapa ahli mereka? Ahlinya orang NDI, gimana? Ya, itu belum bisa diganti, karena belum ada yang lebih pandai dari itu. Lantas mengapa kegaduhan, anarki, dan kekacauan bisa terjadi di tataran pemerintahan, Pak Kwik? Mekanismenya tidak mengerti sama sekali. Presidensial, kan kalau di Amerika presidensial, dia suka-sukanya dia. Menterinya dia tidak memperhitungkan sama sekali perbandingan dia dalam Kongres. Di sini kan tidak. Kebiasaannya terus dihitung-hitung gitu kan. Ambil dari fraksi ini, fraksi itu. Jadi lucu, mentalnya itu masih memperhitungkan kekuatan dukungan yang ada di DPR. Lebih apa dipilih langsung. Perilakunya seperti parlementer. Oke. Kalau perilaku parlementer, ya, walaupun kesasar, itu pun nggak ngerti gitu. Oleh karena di negara-negara yang sistemnya parlementer, itu mereka itu ngajak beberapa partai, yuk kita bikin pemerintahan, karena kalau dihitung, dukungannya cukup supaya mulus terus di DPR gitu. Tapi segera kan harus dibicarakan platformnya apa. Nah kalau sekarang kan tidak. Sekarang kan partai ini kasih ini, dengan maksud dukungan berarti, kalau partai diberi kursi di kabinet, mesti mendukung gitu kan. Tapi dia nggak tahu yang bakal didukung apa, gitu. Makanya terjadi menterinya mendukung pemerintah, partainya nggak setuju dengan menterinya, gitu kan. Ini kan bukan demokrasi, ini kan yang saya katakan anarki ini. Jadi begitu banyak alasannya. Nah, kenapa kok begitu? Ya, dari sini saja sudah kelihatan bahwa amandemen itu awur-awuran. Sedangkan Undang-Undang Dasar kan dipikirkan dengan matang. Coba lihat itu sejarahnya. Tebalnya kayak gitu bukunya, setiap artikel perdebatannya apa gitu kan, bahas semua. Demikian Kwik Kyan Gi, saya Kiki Wijaya.